وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan anugerah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga sahabat beliau dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan seputar salat. Pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan keterangan ulama, perbedaan di keterangan ulama tentang permasalahan mengangkat tangan dalam salat. Ya. Jadi mengangkat tangan dalam salat itu nanti apa, sampai tangan tersebut sejajar dengan pundak atau telinga. Iya, sejajar dengan pundak atau telinga. Kemudian juga apa, telapak tangan bagian dalam itu menghadap ke arah kiblat. Jadi jemari tidak dirapatkan dan tidak pula terlalu direnggangkan. Kemudian juga apa, bersungguh-sungguh dalam mengangkat tangan. Bersungguh-sungguh dalam mengangkat tangan. Ya. Dan Asy-Syamikh bin rahimahullah dalam kitab Jami' beliau, Jami' Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain, beliau menyebutkan bab al-mubalaghah fi raf'il yadain ma'a tafrijil ibatain. Beliau menyebutkan dalam kitab Jami' As-Sahih beliau yang berisi hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bab al-mubalaghah fi raf'il yadain ma'a tafriji wal ibat, tafrijil ibatain. Ya. Mubalaghah, berlebihan atau bersungguh-sungguh dalam mengangkat tangan sekaligus tafrij, merenggangkan kedua ketiak. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Abu Dawud, kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Lau kuntu kudama Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu la ra'aitu ibtaihi." Ya. Andaikan aku itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat aku melihat kedua ketiak beliau. Musa seorang rawi menambahkan, yakni idza kabbara rafa'a yadayhi. Yakni maksudnya apa? Yakni apabila beliau bertakbir mengangkat kedua tangan beliau, akan melihat Abu Hurairah ini akan melihat kedua telinga beliau, kedua ketiak beliau. Ya. Dan demikian bagaimana kalau telapak tangan menghadap kiblat, berarti begini, tidak boleh begini ya, ini. Tidak boleh begini atau tidak boleh begini atau begini. Ya. Kemudian sejajar dengan pundak atau telinga. Berarti tidak tepat kalau hanya begini. Atau mungkin begini, atau mungkin di atas. Ya. Ini. Ya. Ini diangkat dengan sungguh-sungguh sampai kalau Abu Hurairah itu di depan Rasulullah itu akan bisa melihat ketiak beliau. Ini sungguh-sungguh dan wallahu alam tentang tata cara yang tepat. Ya mungkin begini. Tidak hanya begini tapi apa? Mungkin agak kelihatan ketiak beliau. Sejajar dengan pundak dan juga telinga kalau pendapat Imam Syafi'i. Jadi jembaris sejajar dengan telinga ini ya, telapak tangan sejajar dengan pundak. Ya kurang lebih gitu. Ya, seandainya begini hanya sejajar, cuma sejajar dengan pundak atau telinga, insyaallah cukup. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kapan memulai mengangkat tangan? Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, yakunu ibtida'u raf'i ma'a ibtida'i takbir. Mengangkat tangan itu dimulai bersamaan dengan mulainya takbir. Walahu ayarfa'a sumayu kabir. Dan boleh baginya untuk mengangkat tangan dulu, baru kemudian bertakbir. Au yukabiru sumayarfa. Atau dia bertakbir dulu, baru mengangkat tangan. Iya. Amma indar ruku, adapun ketika ruku, faida roda ayah wiya indar ruku, rofa ayah dehi. Ketika ruku, maka apabila dia hendak turun untuk ruku, dia angkat kedua tangannya. Suma ahwa, baru dia turun. Angkat tangan dulu, baru turun untuk ruku. Wadu ayyadaihi ala rukbatihi, dan dia letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Baina raf'i min ruku, adapun ketika bangkit, naik dari ruku, yarfa'u yadaihi an rubatihi, dia angkat kedua tangannya dari kedua lututnya, rafi'an laha, sambil mengangkat tangan, hatta yastawiya qa'imah, sampai dia tegak berdiri. Ya. Ini. Dia mulai bangkit dari ruku, sudah mulai mengangkat tangannya nampak dari keterangan beliau. Adapun ketika mau sujud, ketika mau ruku, angkat tangan dulu baru turun ruku. Ya. Itu tambahan dari yang kemarin. Berikutnya kita masuk pada pembahasan dalam kitab Turunul Bahiyah disebutkan apa? Wadhammu ya, wadhammu. Dham itu maksudnya apa? Menggabungkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Sedekap. Ya. Selanjutnya, apa hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat? Dan di mana diletakkan? Ya. Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat. Al-jumhur fuqaha berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat itu istihbab. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi yang nampak yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. من بناء هنا الشيخ بن باز رحمه الله. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana an-nasu yu'maruna ayadu ar-rajul al-yadal yumna 'ala al-yusra fi shalah atau 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Dahulu manusia yu'maruna diperintahkan, ayadu ar-rajul, seseorang meletakkan al-yadul yumna kanannya ala dhira'il yusra, di atas lengan atau hasta kirinya di dalam sholat. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Di dalam hadis lain, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwa beliau ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin." Rasulullah sallallahu pernah berlalu lewat pada seorang lelaki. "Wa huwa yusalli." Lelaki ini sedang salat. "Wa kana wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna." Sedangkan dia sungguh meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Sedekap, tapi apa? Tangan kirinya di atas tangan kanan. Ya. Ini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fantas da'aha. Maka Rasulullah pun apa? Mencabut atau mungkin menarik tangannya. Wa wadu al-yumna ala yusra. Lalu beliau letakkan tangan kanan, dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya, dan di sini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad-Dharuqutni dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku. Wada'tu himali 'ala yamini fi shalah. Aku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku di dalam salat. Ini terbalik. Ya. Jadi Nabi SAW melihat aku meletakkan tangan kiriku di atas tanganku dalam sholat. Fa'akhoda biyamini fantasaha wa wada'a shimali. Ya. Lalu beliau pun mengambil tangan kananku. Ya. Kemudian menariknya, wa wada'a shimali, dan meletakkan tangan kiriku. Ya. Jadi tangan kanan diambil, kemudian tangan kiri apa? Ditaruh dulu baru tangan kanan di atasnya. Hadis ini hadis riwayat Abu Dawud. Juga An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Jadi hadis satu yang kita baca ini dijadikan dalil oleh jumhur tentang disunahkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau setekap di dalam sholat. Ya. Dan dari hadis itu menunjukkan apa? Bahwa meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan itu menyelisih sunnah. Hadis itu juga menunjukkan apa? Bahwa tangan itu diletakkan pada apa? Pada apa tadi? Hasta atau lengan, lengan bawah. Dan dalam hadis ini lafaznya meletakkan, tidak menggenggam, tapi meletakkan. Yeah. Di hasta di sini. Yeah. Jadi itu pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Sirin Alais dan yang lainnya, mereka berpendapat apa? Al-irsal fi sholah. Irsal, tidak sedekat di dalam sholat. Jadi tan lurus ke bawah, tidak sedekat. Iya. Dan tentunya para ulama memberikan undur-undur, mungkin belum sampai hadis itu pada mereka, atau mungkin mereka menganggap baik hal itu. Tapi walaupun demikian apa? Itu menyelisihi sunnah. Iya. Iya. Menyelisihi sunnah. Dan ulama tidak mengatakan apa? Sholatnya batal tidak? Seandainya apa? Seorang tidak sedekap. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Mukbil menyatakan demikian. Ya. Sholatnya tetap sah, tapi dia meninggalkan yang afdal kalau tidak sedekap. Ya. Ini. Sholatnya tetap sah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Asy-Syaukani dan yang lainnya, ulama yang lainnya, beliau berpendapat apa? Bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Karena apa? Di situ disebutkan dalam hadis manusia diperintah, diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat At-Tabarani disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya." Ya. Umirna bita'jili fitrina wa wat'i aymanina ala syama'ilina. Hanya para seluruh atau segenap para nabi, kita, kami diperintah, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Ya. Jadi ada 8 perintah dalam hadis siapa tadi? Sahal bin Sa'ad, dan juga dalam hadis Ibnu Abbas ini. Itu Asy-Syaukani berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hukumnya wajib. Iya. Ini dengan demikian apa? Seyogyanya yang kita semua ketika sholat, berdiri sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di mana tangan itu diletakkan? Apakah di dada, ataukah di lambung, ataukah di nahar, di bawah jenggot, ya, di atas dada, atau di dada, atau di pusar, atau di bawah pusar. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Kalau Asy-Syafi'iyah, Malikiyah, Dawud, dan riwayat, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan menemukan perkataan Ibnu Jubair, menyebutkan bahwa apa? Tangan itu diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Ya. Ya, yang nampak ini pendapat jumhur. Berdasarkan hadis Hulab At-Ta'i, Hulab At-Ta'i riwayat Imam Ahmad, tapi sebagian ulama menyatakan hadis ini mungkar, tapi sebagiannya, sebagian ulama menghasankan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa lafaz hadisnya? Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadi'an yaminahu ala shimalihi ala sadrihi fi shalah. Kata Hulab At-Ta'i, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan beliau di atas dada di dalam salat. Ini hadis Hulab. Kemudian juga telah datang di dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, shalaitu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yumna 'ala yusra 'ala sadrihi. Saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri di atas dada. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi. Sebagian ulama menyatakan hadis ini mungkar. Ya. Tapi sebagian ulama menguatkannya. Yang nama seperti Syekh Al-Albani. Ya. Dan pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanafiyah As-Sawri, juga riwayat dari Imam Ahmad. Jadi beliau kadang punya banyak pendapat. Dan juga Ishaq. Dan itu merupakan pendapat Abu Hurairah dari kalangan sahabat. Ya. Di mana diletakkan tangan? Kata para ulama ini, diletakkan di bawah pusar atau di atas pusar sedikit. Iya. Jadi di bawah pusar atau di atas pusar atau pas di pusar. Iya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, wadu al-kaffa al-kaffi fi shalah tahta surrah. Dia meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di dalam salat di bawah pusar. Tapi hadisnya apa? Hadisnya lemah. Lemah sekali. Dilemahkan oleh banyak ulama termasuk Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin dan Syekh Mubin rahimahullah. Iya. Demikian pula hadis yang menyebutkan, hanya itu hadis Ali yang menyebutkan Nabi sallam memegang tangan kanan, memegang tangan kiri dengan tangan kanan di atas apa? Terus di atas pergelangan, di atas pergelangan, di atas pusar. Iya. Ini riwayat Abu Dawud tapi hadisnya juga lemah. Hadisnya juga lemah. Iya. Hadis Abu Hurairah yang menyebutkan tangan diletakkan di bawah pusar pun sangat lemah sekali. Iya. Sangat lemah sekali. Jadi dari sini apa? Hadis-hadis seputar yang menyebutkan tentang di mana tanah itu diletakkan, ada yang hadisnya lemah sekali, ada yang tidak ada asalnya. Ada sebagian ulama yang menguatkannya, yaitu meletakkan di atas dada, ada yang menguatkan hadisnya dan ada yang melemahkan. Ya. Itu nanti apa? Ulama pun kemudian Ada yang berpendapat, pendapat berarti pendapat yang ketiga diletakkan di atas dia dada dan di atas pusar. Ada pendapat begitu. Dan ada pula ulama yang berpendapat diletakkan dia di apa tadi? Di nahar, berarti di atas dada. Dan ada yang berpendapat di atas dada saja. Pendapat yang menyatakan tangan diletakkan di atas dada, ini pendapat yang dikuatkan oleh pendapat yang mana nampak pendapat Imam Syafi'i dalam satu riwayat, juga Ibnu Qayyim Asy-Syaukani, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz. Mereka berpendapat bahwa tangan diletakkan di atas dada, berarti pada dada. Iya. Dan Syekh Al-Albani mengatakan apa? Meletakkan kedua tangan di atas dada itu yang tetap dalam sunnah. Dan yang menyelisihnya, yang tidak diletakkan di atas dada, bisa jadi hadisnya itu lemah atau tidak ada asalnya. Iya, lemah atau tidak ada asalnya. Hadirin rahimakumullah, itu tentang posisi tangan. Jika dalilnya ada yang sahih dan ada yang melemahkan, bahkan ada yang lemah sekali, maka sebenarnya di dalam hal ini apa, ada di antara ulama yang menyebutkan apa, semuanya boleh. Ada yang berpendapat semuanya boleh. Hanya saja kalau kita lihat ulama belakangnya seperti Asy' Ibn Utsaimin menyatakan apa, yada'uhuma 'ala sadr wa hadha huwa aqrabul aqwal. Meletakkan kedua tangan di atas dada, ini pendapat yang paling dekat. Paling dekat pada dalil. Paling dekat pada dalil. Ya. Dan Syekh Mubil Rahimullah menyebutkan, wa asahu ma waroda hadis Thomas engda Abi Dawud. Yang paling sahih dari hadis yang disebutkan yang ada adalah hadis Thomas riwayat Abu Dawud. Di situ disebutkan apa? Ala sadrihi. Iya. Di atas dada, tangan diletakkan di atas dada. Lakin akan tetapi kata Syekh Mukbil mursal. Hadis itu mursal karena apa? Tawus meriwayatkan dari Rasulullah. Padahal Tawus ini adalah seorang tabi'in. Tabi'i, bukan sahabat. Berarti mursal hadisnya. Terputus antara Tawus dan Rasulullah SAW. Tidak bersambung. Iya. Dan namanya hadis mursal itu masuk hadis yang lemah. Iya. Tapi walaupun demikian, Syekh Mubil dengan nampak apa, tetap beliau condong pada pendapat meletakkan tangan di atas dada. Seandainya seorang itu meletakkan tangan di atas pusar atau di bawah dada, maka kita tidak bisa menyalahkannya. Karena hadis seputar ini banyak kritikan. Seputar di mana tangan itu diletakkan, banyak kritikan. Banyaknya lemah. Ya. Kemudian tentang posisi telapak tangan. Posisi telapak tangan. Ya. Telapak tangan kanan atau tangan kanan itu menggenggam atau diletak, cukup diletakkan di atas tangan kiri. Ya. Di cukup diletakkan saja atau menggenggam. Syekh atau di antara ulama menyebutkan boleh menggenggam dan boleh diletakkan. Hadisnya sahih dari hadis Wa'il menyebutkan, Wa'il bin Hujan menyebutkan apa? Nabi meletakkan tangan atau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Dan dalam hadis tadi, siapa? Hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Wa'il pula, hadis Jabir dan yang lainnya disebutkan apa? Bahwa Nabi menyuruh atau juga belum melakukan apa? Meletakkan tangan tersebut, meletakkan tangan, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi bisa menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri, bisa cukup diletakkan. Bisa juga sekedar diletakkan saja. Ya. Adapun yang menggabung di antara keduanya, jadi apa? Ibu jari dan jari apa? Kelingking, manis atau kelingking. Ini. Itu menggenggam kemudian apa? Tiga jari, jari telunjuk, jari tengah dan yang setelahnya itu diletakkan. Maka ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Dan ada ulama yang berpendapat demikian. Kalau tidak ada salah, Hanafiyah. Jadi memegang, menggenggam sekaligus diletakkan. Ya. Ini tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Yang ada apa? Hadis sahih menyebutkan meletakkan atau menggenggam. Kalau menggenggam, yang menggenggam diletakkan. Ya. Sekarang gimana diletakkan? Ya. Di antara ulama hanya menyebutkan tentang masalah di mana diletakkan telapak tangan tersebut. Ada yang menyebutkan empat cara. Yang pertama apa? Meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ya. Ini. Meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Pendapat yang kedua adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan kiri. Lengan. Pendapat yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri sekaligus pergelangan tangan dan lengan atau hasta. Gimana? Berarti sebagian di telapak tangan juga nanti apa? Megang pergelangan dan lengan gabung. Ya. Pendapat yang ke empat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ya. Dia menggenggam. Tidak jelas di mana menggenggamnya. Tidak ada keterangan. Ya, jelas menggenggam. Ya, hanya saja tidak boleh ya. Tidak boleh menggenggam siku. memegang siku begini mungkin, atau mungkin begini memegang lengan atas atau memegang siku. Ini tidak ada asalnya, tidak ada asalnya. Ya. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pernah berkata apa? Kita melihat sebagian orang menggenggam siku saat sedekap. Apakah ini ada asalnya? Belum jawab apa? Laisa lihadzal asal. Ini tidak ada asalnya. Wa innama yaghbitu alku au yadau yadahu alal zira. Hanya saja apa? Dia genggam kuknya. Oh, dalam kuk itu tidak salah ya. Di sini, sekitar ini. Kuk itu. Atau dia letakkan tangannya di atas lengan. Ya. Jadi menggenggam atau diletakkan. Ini. Tentang empat cara meletakkan tangan tadi. Cara yang pertama tadi apa? Meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Adalah dari hadis Ali bin Abi Thalib. Antami hadis tersebut dilemahkan oleh Syekh Mukbil. Dilemahkan oleh Syekh Mukbil. Yes. Dilemahkan oleh Syekh Mukbil. Yaitu pendapat Abu Hanifah. Yang kedua meletakkan tebam. Meletakkan tangan, telapak tangan kanan di atas lengan. Untuk tata cara ini itu berdasarkan hadisnya sesuai hadis siapa? Sahal bin Sa'ad. Sebagaimana yang telah kita baca. Riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, kemudian juga di atas apa? Pergelangan tangan kiri dan lengan. Ini mungkin begini. Letakkan itu berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i. Ya. Hadis riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i. Disebutkan dalam hadis tersebut apa? Summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra wa rusq wa sa'id. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas telapak tangan kiri dan juga pergelangan kiri dan lengan kiri. Ya. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Hanya saja sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ya. Kemudian cara yang terakhir menggenggam tangan kanan menggenggam tangan kiri. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan apa? Menggenggam pada kuk. Kuk walau alam kalau tidak salah sekitar pergelangan ini. Ini berdasarkan hadis. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i pula disebutkan dalam hadis tersebut. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam salat, beliau pegang memegang dengan tangan kanan di atas tangan kiri beliau. Jadi tangan kanan itu memegang tangan kiri beliau. Ya. Adapun menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam, kata Syekh Al-Albani itu adalah perkara yang bid'ah. Itu perkara yang bid'ah. Ya. Sekarang yang bid'ah. Hadirin rahimakumullah. Dan kesalahan-kesalahan dalam meletakkan tangan. Di antaranya tadi telah kita sebutkan apa? Meletakkan tangan kanan di atas siku kiri. Atau meletakkan tangan, kedua tangan di atas siku. Letakkan siku. Atau mungkin menggenggam siku masuk di dalam. Yang kedua adalah isdal yadain ba'da raf'ihima summa wa da'ahuma 'ala sadr. Jadi menurunkan tangan setelah diangkat. Ya mungkin takbir, bertakbir kemudian mengangkat tangan. Allahu akbar, tangan diturunkan kemudian baru apa? Diletakkan di dada. Allahu akbar, tangan diturunkan baru diletakkan di dada. Ini termasuk hal yang salah. Jadi langsung setelah takbir angkat tangan kemudian langsung diletakkan. Ya. Termasuk kesalahan pula adalah meletakkan tangan, kedua tangan di sisi kiri dari dada. Atau mungkin di lambung. Ya, mungkin di sini atau mungkin di sini. Ya, di lambung atau di dada. Ya. Ada yang beralasan apa? Ini kan sisi hati kan gitu. Ini kan tempatnya hati mungkin. Ada yang masuk kesalahan adalah meletakkan tangan tadi di atas apa? Di atas lambung atau rusuk. Ya. Itu menyerupai perbuatan Yahudi dan itu juga dilarang oleh Rasulullah. Termasuk kesalahan meletakkan tangan adalah meletakkan tangan di bawah pusar. Di mana? Di bawah pusar. Nanti kalau terlalu bawah lagi, nah apa yang mau di megang apa kalau terlalu ke bawah? Dan sebenarnya tadi apa? Hadisnya apa? Sangat lemah sekali. Ada hadis tapi lemah sekali. Ya. Termasuk kesalahan adalah irsal al-yadain alal janibain. Mengurai atau membiarkan tangan turun ke bawah di atas kedua sisi yang tidak sedekap, yang ditaruh di turun begini. Dan kata Syekh Mukbil atau Syekh bin Bas, apa tadi? Hal itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah, tapi tetap sah salat. Kalau ada yang melakukan hal itu. Termasuk kesalahan adalah sudah kita sebutkan menggabung di antara apa tadi? Menggenggam dan meletakkan. Ya mungkin begini. Menggenggam dan meletakkan. Atau mungkin begini. Ini hal yang keliru. Ya. Jadi itu beberapa kesalahan dalam meletakkan tangan. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.